anganku melayang menyusuri ayam. Gundah gulana hati bergejolak meraih mimpi. Cinta padamu yang telah tercipta. Ketika aku jatuh cinta, tak ingin berakhir, berharap selalu merasakan. Bawalah aku aku untuknya, dekatkan aku dengannya. Janganlah hanya hati bergejolak meraih mimpi. Ketika aku jatuh cinta padamu yang telah tercipta. Ketika aku jatuh cinta, tak ingin berakhir, berharap selalu merasakan. Bawalah aku ke sana, wujudkan aku untuknya. Dekatkan aku.